Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in alal umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, para pendengar RRI di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas bedah tafsir Sya'rawi ayat Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin ay yunazzala 'alaykum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Artinya, orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu, dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberikan rahmat, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Para pendengar rahimakumullah, dari satu sisi ayat ini bila kita korelasikan dengan ayat sebelumnya, maka benar bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat penghinaan dari golongan Yahudi, di mana pada ayat sebelumnya itu menyatakan bahwasannya Nabi diolok-olokkan dengan ungkapan ra'ina. Bahkan penguatan ayat tersebut termaktub setelah ayat ini, yaitu orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka itu tidak menginginkan satu kebaikan pun dari Tuhanmu. Maka kalau kita bahas bahwasannya kata yawaddu itu sama dengan al-hub, berarti kecenderungan hati seseorang untuk dicintai dan disenangi. Akan tetapi kita melihat di sini bahwasannya kebaikan yang dilakukan seseorang untuk menyenangin itu pada hakikatnya dia itu tidak suka untuk melakukan kebaikan tersebut, kecuali hanya orang-orang saja yang disukainya. Dalam artian, kita mengambil contoh dalam surah Al-Luqman, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan di mana sikap seorang anak yang muslim, kedua orang tuanya itu memaksakan untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maksudnya, jika kedua ibu bapamu memaksakan supaya engkau mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak engkau ketahui, maka janganlah engkau ikut keduanya dan bergaulah dengan keduanya di dunia secara ma'ruf. Dalam artian di sini bahwasannya ayat ini memberikan pemahaman bagi kita bahwasannya kecintaan itu cenderung untuk disenangi. Akan tetapi bila sesuatu yang tidak disenangi itu, dia tidak akan mengikuti. Begitu juga sikap seorang kedua orang tua di mana anaknya tadi yang baik, akan tetapi dipaksa untuk mempersekutukan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan saran, gaulilah mereka di dunia itu dengan yang baik. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah mendapatkan hinaan, langsung orang-orang tadi itu diponis habis demikian. Mungkin dalam kesempatan ini dapat kita flurkan dalam wacana ayat ini, moga mendapatkan siraman yang lebih baik mungkin dari Ustaz Hanafi dan Ustaz Arifin. Ya, saya melihat di sini Ustaz Safiar, ya, bahwa kata-kata mayawaddu ini adalah rasa kasih sayang mendalam timbul dari hati. Wadda, wudda, mawadda. Nah, jadi ketika wahyu itu turunkan kepada Nabi Muhammad, rasa kasih sayang yang seharusnya ada di dalam hati orang-orang yang Yahudi dan Kristen ini, musyrikin ini, tercerabut. Ya, jadi kenapa kata-kata Allah menurunkan ayunazzala alaikum min khairin min rabbikum, itu wahyu itu adalah merupakan sumber dari kebaikan. Jadi ini sebenarnya mereka sudah rusak di dalam, artinya mental mereka sudah hancur, ditambah lagi dengan kecemburuannya kepada orang-orang yang diberi Allah wahyu. Nah, jadi di sini kita lihat Allah pada penggalan ayat yang lain, saya memperhatikan Allah lantas mengkat apa yang dikatakan mereka ini, sekaligus menghibur Nabi. Jangan kalian kira saya tunduk kepada kedengkian mereka. Tidak. Wallahu yakhtassu. Kan jelas itu. Allah mengkhususkan. Allah punya hak prerogatif yang tak bisa diatur untuk memberikan nikmat, rahmat kepada siapa saja yang dikehendakinya. Kalau dulu Allah berkehendak untuk memberikan risalah kenabian dari jalur Yahudi, Israel, sekarang Allah ingin memberikan ya, risalah kenabian dari jalur Arab lewat Al-Quran yang berbahasa Arab. Nah, ini saya melihat bahwasannya di ayat ini sangat krusial. Kalau kita lihat pada penggalan ayat yang lalu, ini ada kaitan yang sangat-sangat jelas sekali menurut saya begitu. Jadi kalau kita melihat di sini Ustaz ya, bahwasannya yang diucapkan Ustaz Hanafi tadi benar sekali. Maka kita akan mendapati di sini bahwasannya sikap orang-orang kafir ini bukan hanya dari dalamnya, zahir batinnya saja dia menginginkan keburukan bagi Nabi sendiri, akan tetapi dari luarnya juga mereka sangat memusuhi Nabi juga. Jadi semua tindakan tanduk dari zaman Nabi sampai sekarang juga dilakukan kan gitu. Berbentuk hinaan karikatur, berbentuk hinaan ajaran, terus ingkaru sunnah, itu saya rasa semua jalur mereka itu tidak segan-segan untuk menyalahgunakan ajaran Islam itu sendiri kan gitu. Iya, jadi saya pun melihat di sisi lain dari ayat 105 surah Al-Baqarah ini, bagaimana iri dengki itu merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Dan itu tidak saja terjadi antar umat beragama, tapi internal umat beragama pun bisa merupakan polemik yang tidak berkesudahan. Nah, jadi di sini sebenarnya Allah telah menjelaskan kepada kita bahwa sumber kedengkian itu sebenarnya harus disikapi dengan bentuk wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Kalau memang sudah bagian dia, ya legowo lah. Harusnya begitu. Hidup ini kalau bisa memahami wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha, jadi penduduk surga lah kita. Beres persoalan. Nah, karena Nabi pernah berkata, lihat, aku menemukan seorang penduduk surga. Terkejut orang. Ada di antara kita Nabi? Gak ada. Mana dia orang? Biar kami datangi. Datanglah orang itu. Dilihatnya biasa-biasa saja. Cuman satu kelebihannya. Setelah 3 hari orang itu datang survei di rumah yang gak ada istimewanya, apa katanya? Kenapa kok datang kemari? Apa gerangan? Kata Nabi, kau penghuni surga. Apa kelebihan kau, katanya. Maka kata dia, saya puasa sebagaimana kamu puasa, sholat sebagaimana kamu sholat. Cuman saya sebelum tidur, saya tidak menyimpan dendam, iri, dengki dengan siapapun di dalam penduduk bumi ini. Allah. Dan ini merupakan satu-satunya sifat yang dimiliki oleh penduduk surga. Jadi penduduk surga itu tidak ada memiliki rasa iri dengki. Menerima apa adanya. Maka kata Nabi, saya termasuk orang sudah dijanjikan menjadi penghuni surga. Jadi kalau kita memahami wallahu yahtassu bi rahmati may yasha, maka kita pun bisa hidup damai, tentram di muka bumi ini. Karena apa? Kalau kita bisa menghargai rezeki yang diterima oleh seseorang menjadi rahmat dia, niscaya rahmat yang datang kepada dia pun ngucur juga ke kita. Iya, lebih banyak lagi. Iya. Tapi kalau misalnya kita iri, dengki terhadap rahmat yang diberikan Allah kepada seseorang, jangankan kucuran rahmat kita dapat, caci maki orang pun kita dapat di akhirnya. Ya. Karena apa? Hati sudah sempit. Jadi begitu dapat rezeki, misalnya dapat tetangga kita 10 apel. Ih, pasti hasil korupsi itu. Udah sirik dia. Begitu dikasih, begitu sebenarnya nikmat tetangga ini mau ngasih ke kita, udah rasanya udah dibilang pahit di luar. Akhirnya apa? Sebenarnya apel ini menyehatkan badan kita. Akhirnya dikasihnya ke orang lain yang mungkin sebenarnya bisa menjadi rezeki bagi kita. Itulah karena apa? Karena sudah ada iri dan dengki. Pada hakikatnya begini Ustaz ya. Kalau kita melihat dan kita kerucutin dari penggalan beberapa ayat yang telah diungkapkan tadi, kita dapat meyakini bahwasannya orang kafir, orang musyrik, mereka itu menghendaki kedengkian sebenarnya gitu ya. Kedengkian udah zaman sebelumnya dari Yahudi ini nggak suka sama orang, sama Nabi sendiri kan gitu. Jadi upaya bagaimanapun dihinakan. Begitu juga kalau orang nih Sat ya, kalau udah memang keturunannya ini udah payah ya Ustaz ya, dengki aja, suuzon aja sama orang yang lain kan. Saya kira duduk-duduk Ustaz Zainal ini dapatnya 1M gitu kan. Udah hebat nih, dari mana jalannya nih. Status sama-sama Ustaz. Cuma yang bedakan tuanya aja dulu. Dia duluan yang lahir, awak belakangan kan gitu. Kadang-kadang muncul image dalam diri kita ini dari mana dan dari mana. Mungkin karena memang keimanan itu tidak ada, dilandasin dengan kedengkian yang mencuat. Ini bukan hanya di kalangan orang kafir saja ini, iya, Pak, ya. Di kalangan kita juga antara tetangga satu ya, dengan yang lain. Kalau memahami, maka Allah itu tadi yang telah Ustaz Zainal dengan Ustaz Hanafi kembangkan, wallahu yakhtas wallahu dzul fadlil azim ya. Allah itu maha mempunyai karunia yang amat banyak gitu, yang amat besar. Dia memberi, memberi. Menerima. Jadi bagaimanapun ya, kita lihat sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebencian orang-orang Yahudi, kebencian orang musyrik kan kepada Nabi sendiri. Mereka itu, kita ambil contoh ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak hijrah, itu kan dikepung sama kaum kafir Quraisy. Secara akal, orang yang terkepung itu enggak akan bisa lolos lagi. Tapi kalau Allah itu menghendaki, bagaimanapun itu akan terjadi. Kun fayakun, kata Allah, selesai masalah. Jadi karena kita ini kurang meyakini gitu ya, kita anggap ya sudah sekedar kita ritual melakukan sholat, zakat, wajib, oh udah selesai itu yang aja. Iya, di sisi lain saya lihat nih Pak Ustaz Safiar, ini terbalik sekarang. Bukan orang kafir benci dengan kita, kita yang benci, iri dengan melihat orang kafir. Prinsipnya katanya apa? Dia udah gak nyembah Tuhan, mercy-nya tiga katanya, ya? Vilanya di mana-mana, awak nih tiap hari sholat, gitu kan, apapun tak punya. Kenapa kok ini terjadi Ustaz Safiat? Itu karena tidak memahami bahwa Islam yang kita miliki itu adalah khair min rabbikum. Masya Allah, sebenarnya kita memiliki itu lebih dari tiga mercy tadi. Kita lebih kaya dari villa di mana-mana tadi, walaupun rumah kita reot. Jadi jangan sampai memahami kata-kata khair ini dalam bentuk materi saja. Ini yang terjebak manusia. Di sinilah kesalahan kita ini, sehingga mengatakan kok Tuhan ini enggak adil. Sebenarnya Tuhan doa sangat hadir. Kan, begitu. Tuhan tuh sangat hadir. Memberi kita lebih banyak dan orang itu sikit. Cuman sudut pandang itulah yang salah. Saya sebenarnya begini kalau menurut saya. Allah itu maha adil karena tahu dia kebutuhan seseorang itu sekian dan sekian, dan dia tahu juga ketika saya beri sekian dia dapat menjaga amanah ini. Tapi kalau saya lebihkan ini malah lebih kafir dari yang kafir lagi. Kufur ini ya, jadi malah lebih kufur dari yang kafir lagi gitu. Jadi kebaikannya itu standar dengan mungkin memang potensi yang ada di dalam diri manusia Allah berikan gitu ya. Sudah itu salah satu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah telah mengkhususkan rahmatnya bagi orang-orang yang dikehendaki. Ah, iya. Jadi kalau orang yang stres itu Ustaz ya. Pertama kali dia banyak kekayaannya, terus hilang kekayaannya, stres dia. Stres. Bocor halus. Ngomong sana sekemari pun enggak bisa. Seharusnya bersyukur dia. Bersyukur dia, ya, dia bersyukur. Kan gitu. Begitu, nikmatnya hilang, dia bersama pemberi nikmat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun. Kan begitu. Jadi kalau dia bisa memahami hidup ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah dalam keadaan apapun, dia tetap menjadi orang berbahagia. Nah, itulah yang dimaksud dengan min khair mi rabbikum wa Allahu zul fadlil azim. Alhamdulillah, pada akhir kajian kita dalam surah Al-Baqarah ayat 105 ini dapat kita simpulkan para pendengar rahimakumullah, bahwasannya kebencian dari yang timbul dari orang kafir ini dapat kita ambil kaca perbandingan. Bukan hanya orang kafir yang benci, saat sekarang ini orang mukmin juga benci, sehingga mampu dia itu suuzon bukan hanya kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu wa taala juga gitu. Orang diberikan kekayaan tidak dia sholat, loh toh saya yang ruku sujud tiap hari, jidat saya sampai hitam, kok saya begini kehidupannya. Jadi semua itu kebaikan kalau kita nikmati itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah mengkhususkan rahmatnya bila kita dengan keimanan kita meyakini hal tersebut. Bila tidak, maka kita termasuk orang yang engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui pada akhir ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wallahu dzul fadlil azim, Allah itu amat sangat karunianya itu besar diberikan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Pada akhir kajian kita kali ini, saya Muhammad Syafiar ditemani dengan Ustadz Zainal dan Ustadz Hanafi. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Moga apa yang telah disampaikan dapat memberikan wahana dan wacana kita ke depan untuk meningkatkan kualitas takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.